DR Ajidio. Aya kokene na Tanzania. Ah papa, kobosa na ngaite. Okombe mangana boy kotika la notiba kumonelanga. Ah. Kobosa ni te mi bali ya kisasa soki ba moni opesi mokongo. Patikali kosale la ngai pa de mitu. Ngai kona zalina no mwana moyenga na kosipote. Moto soki otikinga na kovanda na nani Aruna kanisa na ndenga na lenga la kayo na toki kozwa mosusu wapi Memanga ikaka tokende Tanzania na sengi njela na baboti Aruna mobali na ngaya talo pena falanga mingi Modi Aruna yoke langa Motema nanga moto soki otikinga Aleko waliku salam anisona atana nasi na naniendu na aniendu andakala salam aleko waliku salam anisona atana nasi naniendu na aniendu andakala a Susana tia moto Falanga mingi, odi auna, yokela. Odi Aruna, yoke langa.